Ya, monggo Nopi dan kawan-kawan. Special buat AMC Kue Indonesia. Ada kompak production. Seusah riko katik ngaleng-ngaleng mani. Terima kasih.